Mirsa. Bagaimana Pak Mirsa? Halo. Baik, insyaallah. Nah, alhamdulillah jauh lebih baik. Silakan Pak Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, hari ini memang hari bersejarah bagi kita umat Islam, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan panduan apa-apa kepada kita mengenai hari kelahirannya. Beliau tidak pernah menganjurkan kepada kita untuk memperingatinya. Beliau juga tidak memberi contoh apa-apa tentang apa yang dilakukan oleh beliau pada saat tanggal kelahirannya itu. Nabi sendiri mengatakan bahwa hari besar dalam Islam itu adalah dua. Pertama adalah tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, dan yang kedua pada tanggal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Untuk dua hari besar yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau memberikan panduan apa yang sebaiknya atau apa yang pantas, apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim, yaitu antara lain adalah dengan jalan menggemakan takbir, berkunjung ke lapangan melakukan sholat, ada zakat fitrah untuk Idul Fitri, dan ada pemotongan hewan kurban untuk Idul Adha. Kemudian pada abad pertengahan, pada saat umat Islam pada waktu itu sedang dihadapkan dengan perang yang berkepanjangan yang dikenal dengan Perang Salib itu, para tokoh umat Islam pada waktu itu melihat umat Islam sedang perlu mendapatkan semacam dorongan motivasi untuk membangun idealisme. Salah satu usaha dari para tokoh itu bagaimana memanfaatkan tanggal-tanggal bersejarah dari kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umat Islam ingat kembali kepada semangat roh idealisme yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah mengenal sirah, bukan mengenal tanggal dan saat kelahirannya, tapi mengenal sirah perjalanan hidup beliau yang syarat dengan uswah hasanah suri tuladan. Oleh karena itu, kalau masyarakat kita sekarang ini menjadikan bulan Maulid ini sebagai bulan dakwah, tentu merupakan sesuatu yang baik. Tetapi tetap kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ritual khusus, tidak ada ibadah khusus, tidak ada salat khusus, tidak ada saum khusus, tidak ada zikir khusus. Tetapi ini hanyalah sebuah momen yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan iman dan takwa kita. Tidak salah kalau bulan Rabiul Awal kita umpamanya sejak melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid. Tidak juga salah kalau bulan Rabiul Awal kita umpamanya sejak meresmikan sebuah bangunan sekolah. Tentu juga tidak salah kalau pada bulan Rabiul Awal kita mengadakan sebuah kajian tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun umat, menghilangkan, mengikis habis ketidakjujuran, memberantas praktek-praktek suap umpamanya saja. Itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi sekali lagi, jangan membuat ritual baru, sebab Nabi sendiri tidak memberikan panduan dan contoh yang seperti itu. Quran memang beberapa kali mengajarkan kepada kita tentang siapa beliau, dan itu yang menjadi pokok-pokok keimanan kita kepada beliau. Beberapa di antaranya, pertama tentu saja dan ini yang paling pokok, kita harus yakin, iman dan yakin beliau adalah Rasul Allah. Sebagai Rasul Allah adalah beliau manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, dan punya kewajiban juga untuk mendemonstrasikan, mempraktikkan ajaran wahyu itu kepada manusia. Beliau juga dikatakan oleh Quran adalah Rasul untuk seluruh umat manusia. Inni rasulun ilaikum jami'a. Atau dalam ayat lain dikatakan kafatan linnas. Beliau diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab, orang Timur Tengah, bukan hanya untuk manusia di awal abad ke-6, akan tetapi adalah untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Kenapa poin ini perlu digarisbawahi? Karena menurut Al-Quran, nabi-nabi sebelum beliau diutus oleh Allah hanya untuk umat yang ada di sekitarnya. Nabi Isa umpamanya saja, kata Quran, Rasulan ila Bani Israel. Rasul hanya untuk Bani Israel. Begitu juga nabi-nabi yang lain yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Dan Quran menyatakan setiap umat itu ada nabi dan rasulnya. Yang dipilih dari putra umat itu yang terbaik, yang terjujur, yang tercerdas, yang amanah. Jadi jumlah nabi para rasul itu banyak sekali sejumlah umat yang memerlukan. Cuma Quran mengatakan wa minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian dari nabi-nabi itu ada yang aku ceritakan kepadamu, tapi sebagian lagi tidak aku ceritakan riwayat hidupnya kepadamu. Yang menurut para ulama, dari nabi dan rasul yang secara eksplisit tersurat dalam Al-Quran, ia adalah nabi, ia adalah rasul, jumlahnya 25 orang. Nah, dalam daftar 25 itu tidak terdapat Nabi Sis, padahal beliau juga nabi, putra Nabi Adam. Tidak terdapat Nabi Khidir, seorang nabi yang pernah bertemu dengan Nabi Musa, bahkan pernah berdialog dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa menempatkan beliau sebagai guru beliau. Kemudian selanjutnya Quran menyatakan beliau adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir, khatamun nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Oleh karena itu, setiap keyakinan yang mengajarkan atau yang setiap keyakinan setiap orang atau lembaga apapun yang percaya ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, Rabithah Alam Islam, kumpulan ulama-ulama yang berpusat di Makkah itu memutuskan mereka haram menginjakan kaki ke kota Makkah dan ke kota Madinah. Artinya dianggap sebagai non-muslim. Jadi beliau adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq tampil menjadi khalifah, tahun kemudian muncul ada orang yang mengaku jadi nabi namanya Musailamah, kemudian disebut Al-Khazab, si tukang bohong. Tanpa ragu-ragu seluruh sahabat ijma, terjadi perang dengan mereka yang mengikuti yang percaya kepada Musailamah itu, dan Musailamah Al-Khazab itu dibunuh oleh umat Islam, oleh Wahsy pada waktu itu. Ia adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Apa-apa yang terjadi yang tidak ada di zaman nabi itu diserahkan kepada ulil amri. Ulil amri itu bisa penguasa, umara, bisa juga ulama untuk melahirkan fatwa-fatwa keagamaan. Itu yang kita kenal dengan ijtihad. Selanjutnya, kita harus iman dan yakin beliau guru untuk belajar tentang sesuatu. Tidak pernah datang kepada seorang pendeta umpamanya saja atau tokoh agama untuk belajar agama. Tidak pernah mendatangkan guru untuk menimba ilmu seperti yang biasa kita lakukan. Ia hanya mendapatkan ilmu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Quran juga menyebutkan ia, akhlak dan pribadi beliau adalah merupakan uswah hasanah, suri teladan yang baik untuk diikuti. Karena akhlak dan pribadi beliau adalah uswah hasanah, suri teladan, maka para sahabat merekam apa-apa yang dinyatakan oleh beliau, apa-apa yang dilakukan oleh beliau, dan apa-apa yang mereka rekam itu dalam bentuk peucapan, perbuatan, mungkin keizinan beliau, disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya, generasi yang tidak sempat ketemu dengan nabi, namanya generasi tabi'in. Dan oleh tabi'in kemudian apa-apa yang disampaikan oleh para sahabat itu dihimpun, maka lahirlah sejumlah kitab-kitab hadis, sehingga jumlahnya ratusan kitab hadis itu. Makanya di dunia ini tidak ada tokoh siapapun atau orang apapun yang riwayat hidupnya begitu lengkap dicatat oleh para pengikutnya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan apa yang mereka lihat diceritakan kepada tabi'in. apa yang sahabat lihat disampaikan kepada generasi berikutnya untuk dijadikan uswah hasanah. Bukan hanya soal ibadah, tapi soal bagaimana beliau memakai sandal, bagaimana beliau kalau tidur, bagaimana kalau beliau mandi besar, bagaimana kalau beliau bersin, bagaimana kalau beliau tidur dengan istri. Diceritakan semuanya itu. Kenapa? Uswah hasanah, suri tuladan. Jadi beliau adalah seorang tokoh yang riwayat hidupnya begitu lengkap dicatat di dalam kitab-kitab hadis. Nah, dari koleksi hadis-hadis itulah kemudian melahirkan tarikh. Tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusun secara sistematis sehingga jadilah sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah perjalanan hidup Nabi. Ulama-ulama generasi berikutnya yang dikenal sebagai ulama-ulama yang cerdas atau gerakan mujtahid-mujtahid akbar telah berjasa untuk melakukan selain menghimpun kemudian menganalisa, kemudian lahirlah sejumlah karya-karya dari hasil interpretasi beliau terhadap hadis dan Al-Quran, terhadap sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi itu. Itulah antara lain yang kita kenal dengan buku-buku fikih. Dalam buku fikih itu, para ulama melakukan antara lain klasifikasi. Dari perbuatan-perbuatan Nabi itu ada yang mesti dilakukan seperti soal-soal ibadah. Ada yang cuma anjuran saja dilakukan, tidak wajib tapi sunat saja. Karena Quran sendiri menjelaskan itu sunat seperti sholat tahajud. Kalau lihat contoh, seolah-olah wajib karena Nabi hampir tidak pernah melakukan, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Tapi Quran menyatakan nafilatan lakah, sunat saja. Kemudian ada juga perbuatan-perbuatan Nabi yang selalu dilakukan tapi oleh beliau sendiri dikatakan ini tidak wajib, sunat saja. Seperti dua rakaat qobliyah subuh selalu dilakukan oleh beliau tapi beliau sendiri menyatakan tidak termasuk yang wajib itu. Kemudian ada perbuatan-perbuatan Nabi yang dimasukkan di dalam kelompok atau dalam termasuk perbuatan yang dikenal dengan sunnah ghairut tasyri'. Sunnah Nabi tapi tidak berfungsi sebagai sumber hukum, yaitu hal-hal yang menyangkut umpamanya hobi Nabi, keterikatan beliau dengan budaya setempat, hal-hal yang sangat yang berkaitan dengan kultur budaya setempat. Umpamanya saja beliau tentu adalah seorang Arab, walaupun diutus untuk seluruh manusia tapi beliau adalah putra Arab, sehari-hari berkomunikasi dalam bahasa Arab. Beliau juga makan dengan makan pola menu Arab. Berpakaian pun berpakaian dengan model pakaian Arab. Nah, hal-hal seperti ini tentu tidak wajib, tidak pula sunat. Akan tetapi boleh-boleh saja diikuti. Masyarakat Islam memakai baju gamis, baju Arab, boleh, tidak haram, tidak sunat, tidak wajib, tidak pula makruh. Tapi itu hal-hal yang boleh, tergantung niat saja. Banyak tentu saja contoh-contoh yang disebut sunnah ghairut tasyri'. Malah ada sesuatu yang dikatakan khususiyah, aturan untuk Nabi saja. Seperti yang diterangkan oleh Al-Quran, yaitu bahwa janda bekas istri Nabi itu tidak boleh nikah lagi. Karena mereka dikatakan sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Nah, tentu ini hanya berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, seluruh akhlak pribadi beliau adalah merupakan uswah hasanah, suri teladan yang baik, yang pantas untuk diikuti. Jadi kita punya satu kekayaan yang luar biasa. Selain punya kekayaan dalam bentuk ajaran yaitu Al-Quran, kita juga punya teladan. Jadi kalau orang bertanya bagaimana sih Islam itu, nah tentu saja akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran lain mungkin sulit untuk mencari figur yang representatif mewakili ajaran 100%. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah. Karena akhlak pribadi beliau uswah hasanah, maka umat Islam punya kewajiban untuk membaca sirah, mempelajari sejarah kehidupan Nabi. Karena di dalamnya sekali lagi syarat dengan teladan. Kalau ingin menjadi pemimpin yang baik, bercerminlah kepada kepemimpinan Rasulullah. Kalau ingin menjadi ayah yang baik, bercerminlah kepada akhlak Rasulullah, bagaimana beliau menjadi ayah. Kalau ingin jadi suami yang baik, bacalah sirah Rasul bagaimana sikap beliau kepada istri, dan kalau menjadi pendidik yang baik juga contohlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tugas kependidikan, begitu dan seterusnya. Ia adalah uswah hasanah, suri teladan yang baik diikuti, bahkan tidak hanya umat Islam sebetulnya, karena nilai-nilai akhlak pribadiul adalah universal. Dalam arti hal-hal yang menyangkut bagaimana beliau jujur, bagaimana beliau disiplin, bagaimana beliau ulet, bagaimana beliau kerja keras, bagaimana beliau juga tangguh dalam menghadapi tantangan, beliau bagaimana beliau sabar dan lain-lain adalah merupakan unggulan-unggulan dari akhlak beliau, sekali lagi dijadikan uswah hasanah, suri teladan untuk diikuti. Oleh karena itu pula kita membaca sirah perjuangan hidup Nabi bukan hanya pada bulan Rabiul Awal saja, tapi setiap saat kita harus membaca sejarah Nabi selain kita membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan kalau kita ingin tahu bagaimana tafsiran dalam sebuah ayat, selain ditafsirkan oleh ayat yang lain juga harus ditafsirkan oleh beliau, yaitu di dalam hadis-hadis beliau. Jadi Al-Qur'an, tafsiran Al-Quran yang terbaik adalah tafsiran oleh Al-Quran lagi, ayat lain, dan yang kedua oleh sirah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang dihimpun di dalam buku-buku hadis itu. Nah, mudah-mudahan renungan singkat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh mencintai beliau dalam bentuk yaitu kita mempelajari, menghayati dan mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Iya, baik, demikian sahabat MC, satu materi pembuka dari Kyai Haji Dr. Mustah Farid. Dan silakan bagi Anda yang akan bergabung sekarang, sahabat, Anda bisa masuk ke line telepon kami ke 022 200 2795, atau juga Anda bisa